Karena menurut pendapat ulama yang paling kuat, orang kafir juga terkena perintah dan larangan, artinya mereka akan mendapatkan siksaan karena melanggar larangan. Di antara larangan adalah makan dan minum dengan baca dari umat sendiri. Oleh karena itu makna fa'innaha lahum fid dunya, dunia mas dan terak, mas dan terak itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia, adalah menceritakan keadaannya, realitanya mereka orang-orang kafir itu menggunakan wadah emas dan perak untuk makan dan minum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ladzina ya'kulu aw yashrabu fi ina'i dhahabi wal fidda." Sesungguhnya orang yang makan atau minum menggunakan wadah emas atau perak, fa innana yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Maka sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya api jahannam. Bisa dibaca ijar jaru, bisa dibaca ijar jaru. Dibaca ijar jaru, maka terusnya dipatenihi naru jahannam. Kalau ijar jaru, naru jahannam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man syaribah fil fitrati lam yashrab fiha fil akhirati. Siapa yang minum dengan wadah perak, maka dia tidak akan minum dengan wadah perak di akhirat nanti. Dua disini dijadikan oleh muslim. Maka dalam dua hadis ini terdapat, di hadis yang kedua terdapat ancaman minum dengan menggunakan perak, pada perak ancamannya adalah tidak akan minum dengan wadah perak di akhirat nanti. Sedangkan di hadis sebelumnya terdapat ancaman untuk makan dan minum dengan menggunakan wadah emas dan perak, yaitu diancam dengan naru jahannam, api neraka. Penjelasannya, kita memiliki hak untuk memanfaatkan emas dan perak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kecuali dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan dan minum menggunakan wadah emas dan perak. Dan Nabi beritakan bahasanya wadah emas dan perak itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat nanti. Dan Nabi kabarkan bahasanya orang yang makan dan minum dengan menggunakan wadah dan perak, wadah perak dia masukkan dalam perutnya naru jahannam. Dan jarjaratu pada asalnya adalah sebuah arak air yang melewati kerongkongan. Maka orang yang minum dengan menggunakan wadah perak, maka dia akan diberi minum dari api jahannam. Nas'alullah al-afiyah. Sampai-sampai ada suara di perutnya bagaimana suara air yang masuk ke dalam kerongkongan ketika di dunia. Maka di sini dalil bahasanya makan dan minum dengan menggunakan wadah emas dan perak termasuk dosa besar. Dan satu dan tidak halal bagi orang yang beriman untuk mengerjakan hal ini. Ini hukum makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak. Ini yang pertama. Yang kedua, menggunakan wadah emas dan perak untuk selain keperluan makan dan minum. Apa hukumnya? Maka ini adalah satu perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh menggunakan wadah emas dan perak meskipun untuk kepentingan selain makan dan minum. Mereka kiaskan karena ini sama dengan makan dan minum. Maka misalnya maka tidak boleh kita gunakan wadah emas dan perak untuk wadah obat atau untuk wadah uang atau semacam itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan dan minum dengan menggunakan wadah emas dan perak, maka kepentingan selain makan dan minum itu semisal mata. Dinilai sama sehingga hukumnya sama yaitu tidak boleh. Namun di antara ulama ada yang membolehkan menggunakan wadah emas dan perak untuk selain keperluan makan dan minum. Alasan mereka kita mencukupkan diri berdasarkan keterangan yang ada dalilnya. Dan perkara yang tidak ada dalilnya, maka tidaklah haram. Perkara yang tidak dilarang, perkara yang lain yang tidak dilarang, maka tidak haram. Karena hukum asal benda adalah halal. Oleh karena itu Ummu Salamah radhiyallahu anha dan beliau dan Ummu Salamah adalah yang meriwayatkan hadis larangan makan dan minum menggunakan wadah perak. Beliau punya satu wadah dari perak, semisal wadah Pepsi, semisal wadah Pepsi dan semacamnya. Ini satu wadah dari perak diletakkan di wadah. Wadah dari perak ini diletakkan beberapa helai rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan untuk pengobatan. Artinya jika ada orang yang sakit, maka keluarganya akan datang menemui Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah akan menaruh air di wadah ini, wajadhu fi sya'ri, lalu digoyang-goyangkan, lalu air tersebut diminum oleh si sakit dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha menggunakan wadah perak untuk kepentingan selain makan dan minum. Dan di sini dalil berkhasiatnya bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya bekas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mandu berkah sehingga bisa digunakan untuk kesembuhan. Rambutnya atau yang lain. Namun semua benda-benda yang diklaim ini rambut Nabi atau yang lainnya yang saat ini diklaim, maka itu semua adalah mengada-ada, karena tidak ada sanad yang jelas yang membuktikan ini rambut Nabi atau ini pedang Nabi dan seterusnya. Namun hal ini itu ngalap berkah dengan badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah cuma khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Apa dalam khususnya? Dalam khususnya adalah sikap para sahabat. Para sahabat dan para tabi'in tidak bersikap semacam ini untuk rambutnya Abu Bakar, rambutnya Umar yang merupakan manusia-manusia terbaik dan manusia-manusia yang paling soleh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahasanya ini tidak berlaku untuk manusia-manusia sholat selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku untuk manusia sholat selain Nabi, maka yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan semacam ini adalah Abu Bakar dan Umar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hal ini nampak pentingnya kita memahami agama ini dan mengamalkan agama ini bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekannya dan mengamalkannya. Dengan timbangan ini kita dapat tidak ada sahabat dan ada tabi'in yang berbuat semacam itu. Maka hal ini menunjukkan bahasanya memperlakukan hal ini untuk orang saleh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang keliru. Maka yang benar adalah ini cuma khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku untuk manusia-manusia sholat selainnya. Meskipun sebagian ulama membolehkan semacam An-Nawawi di banyak tempat di dalam Muslim berdalil dengan tabaruk-tabaruk dengan Nabi dan juga Ibnu Hajar Fathul Bari. Namun adalah keseluruhan beliau berdua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua dan beliau. Dan kesimpulannya, inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran, bahasanya penggunaan emas dan perak untuk selain makan dan minum hukumnya boleh. Akan tetapi sikap para adalah meninggalkannya dalam rangka ikhtiar hati-hati supaya sejalan dengan jumhur ulama. Maka berkaitan dengan wadah emas dan perak, maka ada dua pembahasan. Yang pertama adalah menggunakannya untuk makan dan minum, maka ini haram dan bahkan besar-besar diancam dengan neraka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, penggunaan mata emas dan perak untuk selain makan dan minum, maka ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, haram, alasannya kias dengan alasan selain makan dan minum itu dinilai semisal dengan makan dan minum. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan untuk selain makan dan minum hukumnya boleh. Alasannya karena yang dilarang adalah untuk makan dan minum. Dan hukum asal menggunakan emas dan perak ini adalah pertama muamalah, hukum asalnya adalah boleh. Itulah ada dalil yang melanggar. Kemudian alasan yang kedua adalah praktek musalamah yang merupakan perawi hadis, hadis larangan menggunakan wajah emas dan perak untuk makan dan minum. Ternyata Zaitun punya wajah yang wajah ini digunakan untuk keperluan selain makan dan minum. Pada dari perak yang digunakan kebetulan dan makan dan minum. Karena itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah kepentingan dan keperluan selain makan dan minum hukumnya dibolehkan. Kemudian dosa besar yang ke-65 adalah al-jidal, berdebat, wal-mirah dan berdebat. Waludud dan berdebat sengit, wa wukala ul-kudok dan para wakil qadi. Apa maksudnya? Jaksa yang suka debat. Kita pilihnya adalah kembali pada masalah debat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yusiruka qawluhu fil hayati dunya." Dan di antara manusia ada orang yang mengagumkanmu ucapannya di kehidupan dunia. Ushidullaha ala mufi qalbih, padahal dia mempersaksikan kepada Allah tentang isi hatinya. Wa ala tulsifah, dan dia adalah seorang yang alatu, seorang yang sengit dan orang yang keras pengusuhannya, yang Islam dan orang yang suka berdebat. Wa idza tawalla, dan jika dia berpaling, sa'atul ardi, maka dia berupaya di muka bumi, liyufsida biha, untuk merusak bumi. Wa yuhlikul harth wan nazla, dan merusak al-harsa, tanaman-tanaman, wan nazla, dan hewan-hewan. Demikian firman Allah di surat Al-Baqarah 104 dan 205. Dan ayat ini dalil haramnya merusak alam. Karena Allah katakan wa yuhlikul harsa wan nazla. Allah mencela perbuatan merusak tanaman-tanaman, membakar hutan, wanazla atau membantai hewan tanpa ada keperluan. Maka merusak lingkungan, merusak tumbuh-tumbuhan, cuma sekedar main-main, tidak ada keperluan yang dimaksudkan, tidak ada tujuan yang diinginkan. Kenapa menebang pohon ini? Ya saya ingin cuma menebang pohon. Maka itu adalah satu perbuatan yang tercela dan terlarang karena Allah mencela wa yuhlikul harta, perbuatan sebagai orang yang yuhlikul harta, yang merusak tanam-tanaman. Tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya, dia rusak tanam. Ini satu perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan haramnya hal ini. Maka Islam melarang pengrusakan lingkungan, pembakaran hutan dan semisal itu. Jika tanpa ada maksud dan ada keperluan, dan tanpa ada pertimbangan maslahat dan mafsadah, Ini yang penting cuma hobi, hobi nebang, hobi ngobokan pohon tanpa ada maksudnya, tanpa ada perlunya dan manfaatnya, maka ini salah. Sebagai dalam ayat yang Allah mencela orang tersebut yaitu alatul khisam, orang yang suka dan hobi berdebat. Dan Allah berfirman, madarduhu laka illa jadala. Mereka tidaklah mengatakan perkataan tersebut kecuali membuat permisalan itu kecuali untuk mendebatmu. Balhum qawmun qasimun, bahkan mereka adalah kelompok orang yang suka berdebat. Dan Allah berfirman di surat Al-Mu'min atau Ghafir, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah, ini orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah dengan sumpah yang atas tanpa dalil yang mereka miliki. In fi sudurihim illa kibr, maka tidaklah ada dalam hati mereka, dalam dada mereka kecuali kesombongan. Ma hum bi balighihi, yang mereka tidak bisa mewujudkannya. Maka di antara perdebatan yang terlarang berdasarkan surat Ghafir atau surat Al-Mu'min 56 adalah berdebat tanpa ilmu. Ini enggak tahu, ini enggak tahu, ribut. Dua orang sama-sama enggak tahu, ditanya apa dalilnya, enggak tahu, ini kamu juga apa dalilnya enggak tahu. Namun dua-duanya berbentuk kami. Kelas-kelasan suara. Tapi debatnya cuma modalnya kerasan suara. Dalilnya enggak. Maka Allah mencela orang-orang yang jadul nanti ayat indah di bibayi sultan atam. Orang yang berdebat tentang agama tanpa ilmu. Enggak punya ilmu, debat. Kalau enggak punya ilmu, masuk dalam panca debat. Ini berkaitan dengan masalah agar rentak. Itu satu tempat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab, mendebat orang kafir kecuali dengan cara yang lebih baik. Maka ayat ini surat Al-Ankabut 46 ini dalil adanya debat yang terlarang dan adanya debat yang dibolehkan. Ayat ini mengisyaratkan, ayat ini teksnya menunjukkan tidak bolehnya berdebat dengan orang kafir kecuali dengan cara yang lebih baik. Maka menunjukkan jika caranya tidak lebih baik, maka tidak boleh. Namun jika caranya lebih baik, yaitu cara yang mematikan, yaitu debat yang mematikan dan memojokkan, sehingga mereka tidak punya hujan, tidak punya alasan, tidak punya argumen, maka itu diperintahkan, maka itu dibolehkan. Dan termasuk bila dia asal jelas debat dengan orang Nasrani, debat dengan orang kafir ini tidak dipublikasikan, tidak disebutkan, kemudian disebarkan. Karena namun cuma dikonsumsi kalangan terbatas dan kalangan khusus. Karena kalau disebarkan di tempat-tempat umum, maka ini berarti kita menyebarkan syubhat tentang Quran kepada orang-orang awam. Karena mereka orang-orang Nasrani ketika mendebat kaum muslimin, maka mereka mencari-cari ayat-ayat yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk meragukan Al-Quran atau hadis-hadis yang kira-kira bisa membuat ragu orang-orang ragu tentang hadis. Maka jika ini sujinya disebarkan dan dipasarkan di khayalah umum, maka ini sama dengan menyebarkan syubhat, berbagai kerancuan tentang Al-Quran dan tentang hadis kepada semua orang, termasuk orang-orang awam. Jadi sangat-sangat berbahaya. Syubhat itu ya, konsumsi orang khusus saja. Jangan semua orang selalu mikirkan syubhat. Jadi semua orang mikirkan syubhat. Nah, untuk sebagian orang awam, malah sebuah ini yang lebih termakna. Oh iya ya, ini Qurannya kayak gini. Banyak orang bertanya tentang kenapa di Quran ada nahnu, ada kami-kami. Setelah semacam ini disebar-sebarkan, kenapa Quran kok pakai kami-kami? Apa kok Allah itu banyak nanti? Maka orang awam pun mikirkan hal-hal semacam ini. Dan ini, kalau orang yang punya ilmu ini bukan sebuah. Kalau orang itu belajar bahasa Arab, nahnu itu memang bisa untuk satu orang. Bagaimana bisa untuk banyak orang? Ini bukan sebuah. Ini cuma angin lewat. Namun ketika ini disebarkan di tengah orang awam, ini jadi sebuah kuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abghad rijal ila Allah taala al-atul khisam. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah orang yang al-atul khisam, orang yang sangat perusuhannya dan orang yang demikian hobi dalam berdebat. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jadda la kusumati, siapa yang berdebat dengan satu perdebatan bila ilmu dan dia tidak punya ilmu masuk dalam kancah debat, lam yazal fi sukhillah, maka dia tidak henti-henti atau selalu dalam muka Allah, hatta yang da'ar, sehingga dia berhenti dari tobatnya. Maka tidak ada ancaman muka Allah. Ini menunjukkan ini dosa-dosa. Memang ada rawinya yang dikomentar oleh Zahabi sebagai layin, ada rawinya yang lembek. Dari Abu Mamah radhiyallahu anhu, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madzala qaumun fa'ada huda kan 'alaihi ila utul jadalah." Dan satu hadis yang dikatakan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Madzala qaumun fa'ada huda," adalah ada sekelompok orang yang tersesat setelah dulunya mendapatkan hidayah, "ila utul jadalah," kecuali gara-gara suka dibahas. Maka di antara sebab kesempatan adalah hobi berdebat. Maka Nabi katakan banyak orang yang dulu mendapatkan hidayah dan karena hobi debat dan melayani debat, akhirnya jadi orang-orang yang debat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Wama darbuhu laka illa jadala." Dan mereka tidaklah membuat permisalan itu kepadamu kecuali cuma untuk mendebat saja. Dalam kaum muslimun, bahkan mereka adalah orang yang memang suka berdebat. Dan dalam majlis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca ta'awudz dan basmalah sebelum membacakan ayat ini. Maka di sini dalil bahwasanya ketika seorang itu mengutip Al-Quran dan itu dalam rangka istidlal, dalam rangka berdalil dan menyebutkannya sebagai dalil, maka yang sesuai dengan sunnah itu tanpa ta'awudz dan tanpa basmalah. Karena demikianlah yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian juga yang ditegaskan oleh banyak ulama, banyak Ibnu Abidin, di Hasyiah Ibnu Abidin, demikian juga Suyuti dalam satu risalah beliau, demikian juga Ibnu Taimin di Sara Arba'in. Dilihatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ta'awudz yang diperintahkan ketika membaca Al-Quran, demikian juga basmalah yang diperintahkan ketika membaca Al-Quran adalah ketika seorang itu membaca Al-Quran dalam rangka membaca Al-Quran. Tentukan Al-Quran yang disisipkan dalam materi khutbah, ceramah atau pengajian yang dibawakan dalam rangka untuk berdalil. Kediatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati." Ini perkara yang paling aku khawatirkan dan yang paling aku takutkan menimpa umatku, "la zillatu alimi," adalah ketergelinciran seorang yang berilmu. ketergenziran seorang ulama atau seorang yang diulamakan dan memiliki banyak pengikut dan banyak murid. Wajidalu munafikin fil Qur'an, dan orang munafik mendebat dan membaca Al-Qur'an. Ini ketika dalam dunia taqta'u a'naqakum, dan dunia yang menebat leher-leher kalian. Orang ribut belum membunuh gara-gara dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat tentang Al-Quran, mendebatkan Al-Quran, itu adalah kekufuran. Satu perbuatan yang Nabi nilai sebagai perbuatan kekufuran, atau perbuatan yang mengantarkan kepada kekufuran, adalah berdebat tentang Al-Quran. Maka karena Nabi ancam dengan kufuran, maka ini dalil bahasanya Al-Mira' Al-Quran, berdebat tentang Al-Quran adalah dosa-dosa. Kalau Nabi disebut dengan kekufuran. Kemudian dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Makhasma fi batilin bahwa ya'lam," siapa yang berdebat dalam kebatilan, bahwa ya'lam, dan dia tahu kalau itu adalah kebatilan, namun dia bila-bila, dan yazal fi suhtillah, maka dia selalu dalam muka Allah hatta yang jahat sehingga berhenti. Dan lafaz yang lain, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, maka dia kembali dengan membawa muka dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian oleh Abu Dawud. Maka orang yang mendebat, orang yang membela kebatilan dan berani berdebat untuk membela kebatilan, maka dia tahu kalau ini batil. Tujuannya apa ya? Supaya forumnya ramai. Ada sebagian orang punya kebiasaan acara diskusi ini, ada orang yang sebenarnya tahu ini keliru namun pura-pura jadi pendukung yang keliru. Supaya apa? Supaya suasananya panas, supaya suasana forumnya hidup. Maka dia pura-pura ini sudah tahu dia tidak setuju, namun pura-pura debat dan membela perkara yang sebenarnya tidak dia setuju karena dia tahu ini salah, namun pura-pura dibela. Dan diatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Akhafu ma'akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan." Yang paling aku takutkan, bencana yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah adanya orang munafik yang pintar ngomong. Dan dengan itu, dia berdebat dan menebarkan sebuah hak, menebarkan keraguan-keraguan di tengah-tengah umat. Setan lebih lemah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, oleh karena itu Nabi mengatakan, al-haya rasa malu, wala'iyu, dan tak pintar ngomong, artinya tak pintar debat. Syubhatani minal iman adalah dua cabang iman. Berbedak, akan tapi omongan yang kotor, dan orang yang ngomong dan ngomong kotor ini adalah modal pokoknya harus tidak punya malu dulu. Wal bayan, dan pintar berdebat, pintar ngomong. Syubhatan dengan nifaq adalah dua cabang kemunafikan. Maka ini adalah dalil yang saya sampaikan yang mencela debat baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan oleh Az-Zahabi. Terus bagian dalilnya adalah menunjukkan besar-besarnya perkara-perkara debat, misal debat dalam Al-Quran atau debat dalam kebatilan, dan orang tahu kalau itu adalah kebatilan dan satu hal yang keliru. Namun di sisi yang lain juga terdapat dalil-dalil yang membolehkan debat, bahkan memerintahkannya dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu metode dakwah. Bagaimana firman Allah di surat An-Nahl 125, baca di rumpi nanti, ya ahsa. Dan dakwailah mereka dengan cara debat dengan cara yang lebih baik. Demikian juga debat dengan orang kafir, satu hal yang Nabi perintahkan atau yang satu hal yang Allah perintahkan, namun dengan catatan bila dia akan. Oleh karena itu kesimpulannya, bagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, debat itu ada dua macam. Yang pertama debat yang murni debat, artinya seorang berdebat untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau untuk menyaingi dan sok pintar di hadapan ulama, atau seorang yang berdebat karena ingin membela pendapatnya, maka ini debat yang terhalang. Yang kedua, debat dalam rangka untuk membela al-haq, menetapkan kebenaran meskipun harus menyalahkan dirinya sendiri. Kalau ternyata dirinya salah, oh, dalam debat ini maka diakui kurnia sama. Karena yang saya inginkan adalah membela kebenaran di mana terletaknya. Maka inilah debat yang terpuji dan diperintahkan. Dan ciri debat yang terpuji, dan itulah debat yang benar, bahasanya orang yang jadi peserta debat, jika jelas baginya kebenaran, maka dia iktana, dia akan puas, dia akan mantap dengan kebenaran tersebut, lalu dia akan mengumumkan dirinya, baginya dia rujuk kepada kebenaran. Ini ciri debat yang terpuji. Artinya orang yang ikut dalam forum debat ini semuanya siap untuk menyatakan dirinya salah dan lawan debat yang benar. Jika debat itu tidak ada ciri ini, maka ini bukanlah debat yang diperintahkan, jadi anjurkan, jadi puji. Adapun orang yang berdebat yang memang tujuan pokoknya adalah untuk membela dirinya sendiri, maka orang ini seandainya telah tahu kebenaran, ternyata kebenaran itu ada di lawan debatnya, maka dia akan mendatangkan irodat sebagai bantahan. Dia katakan, seandainya ada orang yang membantah dengan demikian, kalau dijawab masih dibantah lagi, seandainya ada orang yang mengatakan demikian, dijawab, katakan lagi, seandainya kita katakan demikian, maka akhirnya muter terus dan tidak ada habis-habisnya. Maka jadilah silsilah, jadilah rantai yang muter terus dan tidak ada habis-habisnya. Maka orang yang ingin sebabnya semacam ini adalah orang yang dalam bahaya, yaitu bahayanya jangan-jangan hatinya tidak akan menerima kebenaran. Bukan hanya tidak menerima kebenaran ketika bersama orang yang mendebatnya, ketika bersama orang lain, bahkan jangan-jangan meskipun ketika dia sendiri, dia juga tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena dia sukanya tapi-tapi. Ketika didebat dan terpojok, tapi kan, kalau bahasa kita tapi ya. Kalau tadi yang dicontohkan, seandainya gimana kalau kita katakan demikian? Seandainya kita katakan demikian, kalau debat dan jelas terpojok, tapi kan, kalau dijawab lagi, tapi kan, dijawab lagi, tapi kan, banyak tapi. Maka jika orang itu suka tapi-tapi semacam ini, maka boleh jadi setan pun akan datang kepadanya dan akan membawakan tapi-tapi juga. Karena disuka dengan tapi-tapi, oh, maka setan, oh, ini orang ini suka dengan tapi-tapi. Maka setan pun datang menggugah dia, dan setan pun akan membawakan alasan sebagaimana alasan dia. Tapi kan, maka jadilah orang ini tetap dalam keraguan dan kebingungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa nukhlifu aqidatahum wa absarahum, dan kami bolak balikkan hati dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka tidak beriman dengannya pada awal pertama kalinya. Wanagaruhum, dan akan kami biarkan mereka fituryanihim, dalam sikap mereka yang melampaui batas, yakmahu, mereka asyik di dalam, mereka tenggelam di dalam. Maka Allah katakan ada orang yang tetap dalam kebingungan dan tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena pada awalnya dia tidak mau menerimanya. Maka ketika orang ini debat dan al-haq telah benar, al-haq telah nampak. Ketika al-haq telah nampak, dia tetap menolak al-haq. Maka ketika lawan debatnya sudah pergi, dan ketika dia berpikir dengan dirinya sendiri, maka orang ini dikhawatirkan juga, meskipun setelah sendiri juga tidak akan menerima al-haq. Oleh karena itu, Allah katakan, ada orang yang selalu dalam kebimbangan. Nuqallibu aqidatahu. Hatinya cuma bolak-balik bingung terus. Apa sebabnya? Kama lam yu'minu bi awal mara. Karena dia tidak mau beriman dengan al-haq sejak pertama kali ketika dia menjumpai dan mengetahui al-haq. Maka orang yang debat, pada saat debat, dia telah tahu ini al-haq dan dia tidak terima. Maka meskipun debat sudah selesai, boleh jadi dia tetap tidak akan menerima al-haq. Ini bahaya. Debat yang cuma sekedar karena debat. Allah juga berfirman, fa'in tawallaw fa'lan. Maka jika mereka berpaling, tidak mau tunduk, maka ketahuilah. Annama yuridullah ayyusibahum biba'di dzunubihim. Yang Allah subhanahu telah ingin untuk menimpakan musibah kepada mereka dikarenakan sebagian dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan punya banyak minan nasi manusia itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Oleh karena itu kewajiban kita wahai saudaraku untuk menerima al-haq. Baik ketika berdebat dengan orang lain ataupun ketika kita sendiri. Maka kapan saja jelas bagi kita al-haq, maka tidaklah kita katakan, saya mendengar dan saya taat, kami beriman dan kami benarkan. Oleh karena itu kita jumpai para sahabat, mereka adalah orang-orang yang menerima hukum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima semua cerita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mereka bawakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iktirazat sebagai penentangan. Ingatnya jika debat itu maksudnya adalah untuk menetapkan kebenaran dan membatalkan kebatilan, mungkin ada debat yang baik. Maka ta'awudhuha, terbiasa dengan debat semacam ini dan belajar debat semacam ini adalah satu hal yang baik. Satu hal yang terpuji lebih-lebih di zaman kita ini. Karena di zaman kita ini zaman yang penuh dengan debat dan debat. Sampai-sampai hal-hal yang sakit, hal-hal yang berlaku, orang Nasrani di neraka, itu juga masih diperdebatkan. Orang Nasrani itu kafir, itu masih diperdebatkan. Hal-hal yang sakit, hal-hal yang berlaku, hal-hal yang jelas, bantuan dan sunnah, itu banyak orang yang mendebatkannya, mendatangkan untuknya berbagai iskah. Maka berkatakan, belajar debat dan biasa debat di zaman ini satu hal yang baik jika niatnya adalah untuk ihfaqul haq wa ihfaqul batil, untuk membela al-haq dan membatalkan kebatilan. Ini adalah satu hal yang terpuji, terutama di zaman ini, di zaman yang penuh dengan perdebatan, sampai-sampai ahli-ahli yang gabung di sebagian orang itu masih belum jelas dan masih diperdebatkan. Berkaitan dengan masalah debat, ada satu permasalahan, yaitu sebagian orang yang taharat merasa sempit hati untuk berdebat. Meskipun debat tersebut adalah debat yang terpuji, sebagian orang tidak setuju dengan debat secara total. Meskipun debat yang baik, itu tidak disetuju. Dengan alasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, Ana Zaid bin Thabit bin Rabbil Jannah. Saya memberikan jaminan ada satu rumah di tengah-tengah surga atau di pinggiran surga, di pinggir surga liman tarakal mirab wa ikana muhiqqa, untuk orang yang semua orang yang meninggalkan debat meskipun dia dalam pihak yang benar. Jadi orang yang beralasan dengan hadis ini untuk melarang semua debat tanpa terkecuali. Akhirnya dia pun meninggalkan perdebatan karena alasan hadis ini. Maka jawabannya, maka orang yang meninggalkan debat dalam agama Allah, maka dia bukanlah muhiqqah, bukanlah orang yang berada dalam posisi yang hak itlaqan secara mutlak. Bahkan yang jelas kesalahan terhadap Allah. Akan tetapi Orang yang benar itu kadang dalam posisi yang benar, orang yang meninggalkan debat itu adalah dalam posisi yang benar. Jika perdebatan dia dengan temannya adalah dalam sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama, aslan sama sekali. Misalnya, debat tentang apakah fulan itu di pasar atau tidak, apakah sudah pergi atau tidak, jadi ribut. Yang satu mengatakan saya sudah pergi, jadi pasar, saya lihat di pasar. Enggak, saya lihat jadi masjid. Akhirnya ribut rame. Akhirnya terjadi perdebatan dan sengketa. Maka debat semacam inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Orang yang benar dianjurkan untuk ngalah. Orang yang benar sekalipun itu diperintahkan, dianjurkan untuk mengalah. Untuk enggak ikut debat. Karena debat dalam masalah di luar masalah agama. Inilah perdebatan yang disebutkan oleh hadis. Adapun orang yang meninggalkan perdebatan dalam rangka membela al-haq, maka dia bukanlah orang yang berada dalam posisi yang benar secara mutlak. Sehingga tidak termasuk dalam hadis di atas. Maka debat yang dipuji secara mutlak, bahkan orang yang berada di pihak yang benar sekalipun, itu dipuji jika meninggalkan debat tersebut, itu adalah perdebatan di luar masalah agama. Adapun perdebatan dalam masalah agama, maka dirinci. Jika dalam perdebatan ini kita tidak mampu untuk menampakkan al-haq, maka dianjurkan dan diperintahkan kita untuk masuk ke dalam forum ini. Dan jika forumnya ini adalah cuma orangnya cuma orang bodoh-bodoh semua, ribut juga bodoh semua, dikasih dalil juga enggak dong-dong, maka meninggalkannya satu hal yang terpuji. Tidak ada manfaatnya. Karena yang tiba-tiba ini bukan dalam rangka untuk mencari al-haq, namun dalam rangka untuk memperdebatkan al-haq. Maka perdebatan umumnya tidak mengandung barokah. Bagaimana disebutkan dalam surat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang abghadu rijal, orang yang paling Allah benci adalah al-alat al-khisam, orang yang keras pemusuhannya dan orang yang sengit dalam berdebat. Yang dimaksud al-alat al-khisam adalah seorang yang mendebat dan membantah dengan kebatilan untuk menghancurkan kebenaran. Dan umumnya orang yang diberi hobi debat itu diharamkan darinya keberkahan ilmu, tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Karena umumnya orang yang hobi berdebat, mereka maksud mereka dalam debat adalah untuk membela pendapatnya saja. Oleh karena itu dia tidak mendapatkan berkahnya ilmu. Adapun orang yang menginginkan kebenaran, maka sebenarnya kebenaran itu adalah mudah dan dekat, tidak perlu perdebatan panjang. Karena al-haq itu adalah satu hal yang wadih. Oleh karena itu kita jumpai ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang berdebat, orang-orang yang berdebat untuk membela kebid'ahan mereka. Kita lihat ilmu mereka adalah ilmu yang sedikit berkahnya, bahkan tidak ada kebaikan dalam ilmu mereka sedikit pun. Kita jumpai mereka berdebat dan berdebat, dan ujung-ujungnya la syai'ah, itu cuma wacana. Berbuat-buat akhirnya selesai debat tidur semua, tidak ada yang diamalkan. Cuma untuk ujung-ujungnya ini sedang wacana saja, sedang rame-rame saja, dan bukan demikian agama. Agama itu amal, oleh karena itu din disebut din, karena adanya amal, adanya ketaatan. Sudah tidak ada apa-apanya dan tidak pula hasilnya adalah kebenaran. Karena mereka tidaklah berniat dan debat mereka kecuali untuk membela mahum alaih, pendapat yang jadi pendapat mereka. Maka semua orang yang berdebat dalam tujuan untuk membela pendapatnya, maka umumnya dia tidak diberi taufik dan tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Ada orang yang berdebat dan akhirnya berdiskusi untuk sampai kepada ilmu dan untuk menetapkan dan membela al-haq dan membatalkan yang batil, maka ini adalah satu hal yang diperintahkan bagaimana perintah Allah di surat An-Nahl ayat 125. Allah katakan salah satu metode dakwah adalah wajadilhum billati ahsan, debatlah dengan cara yang lebih baik. yaitu berdebat dengan argumen-argumen yang mematikan. Bagaimana berdebatnya Ibrahim dengan Namrud? Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Maka datanglah dua orang, bunuh dia. Nah, saya mematikan. Biarkan dia pergi. Nah, ini saya menghidupkan. Jadi Ibrahim itu bisa debat masalah ini. Kamu bukan menghidupkan, kamu membiarkan orang tetap hidup. Namun Ibrahim bisa, kalau masalah menghidupkan dan mematikan itu dianggap belum jelas, maka ini tak berikan argumen yang lebih mematikan. Berikan argumen yang mematikan. Kalau menurut kamu Rab, maka Rab itu bisa ngatau matahari semaunya. Mau sekarang terbit dari timur, besok terbit dari barat, yang namanya Rab itu bisa. Dah, sekarang cepatlah, kapan-kapan kamu terbitkan matahari dari barat? Tidak bisa. Akhirnya bukan lagi kafir, maka terbungkamlah mulut orang yang kafir. Inilah cara debat yang bila dia akhir dengan argumen-argumen yang mematikan, yang menyudutkan dan orang tidak berputih. Namun kalau orang itu argumennya itu bisa dibantah dan tidak bisa memberikan argumen yang mematikan, maka ini bukan debat yang bila dia akhir. Orang cuma ributkan dalam hal ini, apakah ini bisa jadi dalil, apakah tidak, ribut di situ. Dan tidak tujuan pokoknya itu memojokkan dan mematikan kebatilan tidak tercapai. Orang yang punya ilmu dan pintar dalam berkata, sehingga dia punya argumen-argumen yang sangat menyedukan dan menjebak, dan sehingga menyebabkan orang tidak berkutik, nah itulah debat yang terpuji. Kita sebut yang kita melihat ke ilmu. Kemudian dosa besar yang ke-66 adalah orang yang mengkebiri budaknya atau mencacatkan, memotong badan budaknya. Kalau ada atau menyiksa budaknya zulman wa baryan, itu adalah tindakan kezaliman dan kezaliman dan melampaui kata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan perkataan iblis, wala udillannahum, ya Allah semoga aku akan sesatkan mereka, wala umanniyannahum, dan aku akan membuatkan, membangkitkan untuk mereka angan-angan, wala amurannahum, dan aku akan rentakan mereka, falibatikunna adana an'am, sehingga mereka akan melubangi telinganya binatang ternak, wala amurannahum falayurayrunna falfallah, dan aku akan perintahkan mereka sehingga mereka mempersihkan Allah. Kami yang terjadi syaitan waliya, dan siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, orang dekatnya, mintunilai dengan meninggalkan Allah, fakat khusirah khusrana mubina, maka sungguh dia telah rugi dengan rugi yang nyata. Kata Adabi, sebagian tafsir, sebagian ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah adalah al-qasar, adalah kebiri. Terus sebagian ayat tafsir yang dimaksud mengubah ciptaan Allah adalah mengkebiri. Dari sana Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengkotala abdaw siapa yang membunuh budaknya, kotal nahu, maka akan kami kisah dengan kami bunuh juga. Dan siapa yang memotong badan budaknya, jadak nahu, maka juga akan kami potong badan dia. Ini dikatakan oleh Abu Dawud dan kata Adz-Dzahabi, khabarun sahih, hadisan sahih. Dari Samurah Marfu'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man aqsa adaw, siapa yang mengkebir budaknya, aqsainahu, maka kami akan mengkebirinya. Jadi dari Minasal Al-Hakim, namun kata Zahabi, Hakim keliru dalam hal ini. Masalah Hakim, atau ini hadis yang lain. Masalah Al-Hakim dan Hakim mensahihkan satu hadis sama dia keliru, itu hadisan Bilhudud tentang hukuman had, yang matanya, man masalah bi'akli, siapa yang masalah, Siapa yang melukai budak bahwa hurun, maka budak tersebut merdeka. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qadata mamlukahu," siapa yang menuduh tuduhan zina kepada budaknya sendiri, "uqima 'alil hadd yaumil qiyamah," maka akan ditegakkan hukuman had untuknya pada kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau kata muhaqqiq itu makna Bukhari. Dan perkataan Nabi yang terakhir, yang terakhir Nabi katakan sebelum meninggal, Nabi katakan as-salat, as-salat, jagalah salat, jagalah salat, ittaqullah bima malakat aymanukum, dan tidaklah kalian bertakwa kepada Allah berkaitan dengan budak-budak kalian. Maka dalam hadis yang saya dikatakan oleh Zahabi, man jada'a abdahu jada'nau, siapa yang memotong anggota badan budaknya, maka kamu akan potong. Berarti ada hak, yaitu ada pisau, ada hukuman haknya. Dan termasuk memotong dia adalah memotong kemaluan budaknya, alias mengkebiri budaknya. Maka dari ini, dari sini disimpulkan adanya dosa besar karena melukai dan memotong budak. Dan dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengkebiri al-khail, mengkebiri kuda wal bahaim, dan mengkebiri binatang. Ini ada hadis yang menunjukkan adanya larangan mengkebiri kuda secara khusus dan mengkebiri binatang secara umum. Namun kemungkinan besar hadis ini sah, karena terdapat hadis yang sahih bahkan dijadikan oleh Bukhari Muslim yang menunjukkan Nabi berkorban dengan kambing yang dikebiri. Maka ini menunjukkan bolehnya mengkebiri kambing. Nah, karena itu, maka seandainya kita falayuraizunna khalqallah mengubah ciptaan Allah salah satunya dalam mengkebiri, maka larangan mengkebiri ini tidak berlaku untuk binatang. Namun ini adalah khusus untuk manusia di macam misalnya kuda. Dan ini dulu banyak dilakukan, mengkebiri manusia itu banyak dilakukan di masa silam, di masa raja-raja itu untuk orang-orang yang mengurusi istri raja itu dikhususkan, disiapkan adalah orang-orang yang sudah dikebiri sehingga dia tidak akan macam-macam dengan istri raja. Adalah yang sudah budak-budak ini angkut-angkut masuk ke dalam, padahal istilahnya ini kalau kerapannya istri raja itu namanya apa? Ya, makanya ini komplek, ini komplek istri raja, makanya budus-budus angkut-angkut barang macam-macam ke sana, itu khusus petugasnya itu khusus, yaitu orang-orang yang jadi kebiri, sehingga rajanya itu aman, ini gak akan apa yang bikin ulang macam-macam karena sudah dikebiri. Mungkin ada satu perbuatan yang terlarang, ini adalah salah satu perintah iblis. Maka budak adalah budak yang namanya mamluk, adalah budak yang dimiliki oleh seseorang, dan namanya budak adalah seperti barang, bisa dijual, bisa dibeli, dan bisa dihadiahkan, bisa digadaikan. Punya utang, nih budak saya gadainya, jaminan, agunan, bahkan bisa diwakafkan. Kecuali akan tetapi untuk hukum-hukum Allah, kewajiban sholat dan yang lainnya, maka budak dan orang merdeka adalah ala hadir sawa, status yang sama, fisil umur, maliyah, kecuali dalam masalah finansial. Karena yang namanya sayyid, namanya pemilik budak, maka dia memiliki badan budak dan tenaganya budak tersebut. Maka jika seorang, oleh karena itu harta budak adalah harta tuannya. Oleh karena itu jika seorang budak atau orang tuan menuduh budaknya dengan mengatakan baik orang berbuat zina, baik orang yang homo atau semacam itu merupakan kata-kata tuduhan, maka karena pemilik budak ini adalah yang punya budak, maka si pemilik budak ini tidak akan diberi hukuman had di dunia, karena dialah yang punya dan budak itu adalah miliknya. Akan tetapi ada akan ditegakkan padanya hukuman had di satu negeri yaitu di akhirat yang azab dan siksaan ketika itu lebih keras daripada siksaan ketika di dunia. Itu akhirat. Akan ditegakkan pada yang hukuman had pada hari kiamat. Maka berdasarkan hal ini menuduh budak dengan tuduhan zina adalah termasuk dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkannya mengatakan buahnya adalah hukuman di akhirat. Dan segala sesuatu yang menyebabkan hukuman di akhirat maka itu adalah dosa besar. Bagaimana yang dikatakan oleh para ulama tentang definisi dosa besar. Namun seandainya budak tersebut memang benar-benar berzina, lalu ditutup oleh tuannya, maka tidak ada hadnya. Karena Nabi mengatakan bahasanya ada hukuman had untuk tuan yang menuduh budaknya dengan tuduhan zina, illa ayakuna kadzalika, kecuali jika budaknya memang seperti itu. Itu memang sebagaimana dikatakan oleh pemilik budak, yaitu dia benar-benar berzina. Namun kapan bisa kita katakan budak ini memang benar-benar berzina? Ketika tuannya itu punya saksi, yaitu empat orang saksi, yang empat-empatnya adalah laki-laki yang bisa dipercaya, semuanya mengatakan bahasanya budak ini berzina, dan secara tegas mereka menyebutkan terjadinya hubungan badan. Atau budak tersebut mengakui dirinya bahasanya dia telah berzina. Maka pada saat itu hilanglah hukuman had di akhirat dari si pemilik budak ini. Dan perlu diketahui bahasanya budak tidak berzina, maka hukumannya adalah setengah hukuman untuk orang yang merdeka. Bagaimana Allah firmankan tentang budak-budak perempuan di surat An-Nisa ayat yang ke-25, Allah katakan fa'in ataina bi fahisyatin fa'alaihinna mithlu ma 'alal muhsanati minal 'adab. Maka jika mereka melakukan perbuatan keji, yaitu mereka budak-budak perempuan melakukan perbuatan keji yaitu zina, maka untuk mereka setengah hukuman untuk wanita-wanita yang merdeka. Artinya 50 kali cambukan. Gimana kalau sudah muhsan? Setengah rajam? Karena rajam tidak disetengahkan, maka ketika muhsan pun tidak cuma 50 kali cambukan. Dan yang bisa disetengahkan adalah disetengahkan untuk hukuman musonah wanita merdeka adalah hukuman cambuk. Maka hukuman untuk budak ketika dia berzina adalah 50 kali cambukan. Gimana dengan diasingkan selama setahun? Para ulama mengatakan tidak ada hukuman pengasingan setahun untuk budak. Memang orang yang berzina jadi adalah orang merdeka. Jika dia berzina dan bukan muhsan, maka dicambuk 100 kali cambukan, lalu dibuang dari kampung halamannya selama 1 tahun. Sedangkan budak, maka dia dicambuk 50 kali cambukan dan tidak ada pengasingan. Kenapa kok tidak ada? Karena pengasingan berarti menyusahkan yang punya budak. Maka artinya, yang punya budak ini mendapatkan masalah bukan karena kesalahan dia. Kalau budaknya ini diasingkan, yang punya budak kan repot, biasanya yang bantu nggak ada yang bantu. maka kena getahnya. Padahal yang salah bukan yang punya budak, yang salah adalah si budak. Maka kalau budak itu harus dihukum, harus diasingkan juga. Maka di sini ada tahmilul insan ma la yahtamiluhu, membebankan kepada seseorang bukan yang karena sebab kesalahannya, bukan karena kesalahannya. Oleh karena itu, maka dengan pertimbangan ini, maka hukuman pengasingan ditiadakan untuk budak. Dan perlu diketahui bahasanya budak boleh melaksanakan hukuman had untuk budaknya jika dia berbuat zina. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika budak perempuan salah satu kalian berbuat zina, maka adalah dia mencambuknya. Maka diperintahkan pemilik budak untuk mencambuk budak perempuannya. Namun jika orang merdeka, maka tidak boleh mencambuknya kecuali penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa. Meskipun dia adalah anakmu sendiri, jika dia berbuat zina dan dia balik dan berakal, maka tidak boleh menegakkan hukuman had kecuali penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa. Jika juga seandainya saudaramu, kakakmu atau adikmu melakukan perbuatan zina setelah balik dan dia berakal, maka tidak boleh menegakkan hukuman had kecuali penguasa atau orang yang diangkat oleh ditunjuk oleh penguasa. Sedangkan pemilik budak, maka dia bisa menegakkan hukuman had kepada budaknya, namun khusus dalam masalah cambuk. Artinya seandainya budaknya mencuri, dan dalam mencuri hukumannya adalah potong tangan, maka tidak boleh memotong tangan si budak ini kecuali penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa. Oleh karena itu, kesimpulannya, dengan kata para ulama, pemilik budak tidak boleh menegakkan hukuman had untuk budaknya kecuali jika had tersebut berkaitan dengan cambuk, yaitu apa? Zina. Yang lain, qadha misalnya. Budaknya ini nuduh budak yang lain atau nuduh orang merdeka, maka tidak cambuk. Khamar, maka tidak dicambuk. Maka Sayyid itu tidak boleh menegakkan pemilik budak, tidak boleh menegakkan hukuman had pada budaknya kecuali jika hukuman had tersebut berupa cambuk. Sedangkan sabda Nabi, barang siapa membunuh budaknya maka kami bunuh, dan siapa yang memotong badan budaknya kami potong. Maka berdalil dengan hadis ini kurang tepat. Ada perselisihan dalam hadis ini. Kemudian kita katakan, jika pemilik budak itu dibunuh padahal dia pemiliknya, maka min babil aula, maka bukan tuannya untuk dibunuh jika dia membunuh seorang budak. Ada pun hadis yang mengatakan layuktal awal di akhir, orang yang merdeka tidak boleh dibunuh jika dia membunuh budak, maka budak lemah. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat, jika ada orang merdeka membunuh budak milik orang lain, atau membunuh budak lah, yaitu misalnya budak orang lain, maka tidak ada hukuman had, tidak ada kisos untuk orang merdeka ini, maka dia tidak dibunuh. Alasannya ada hadis layuktal harun huwun bi'adzi, orang merdeka tidaklah dibunuh karena kisos karena dia membunuh budak, namun hadisnya tidak lemah. Kemudian ada yang beralasan dengan hadis di atas, hadis yang man qatala abdan qatalnahu. Mereka beralasan dengan hadis ini untuk mengatakan kalau seorang merdeka membunuh budak orang lain, maka tidak ada kisos, karena yang dibunuh adalah kita membunuh budaknya sendiri, kata mereka. Man qatala abdan, siapa yang membunuh budaknya sendiri, membunuh kelapanya, kita bunuh budak orang lain, maka tidak dibunuh, tidak dikisos. Maka kata Ibnu Taimiyah berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan jika membunuh budak orang lain tidak ada qisas, itu tidak tepat. Yang pertama, hadis ini diperselisihkan statusnya. Yang kedua, harusnya logikanya kalau membunuh budak sendiri itu pada miliknya, pada itu miliknya sendiri saja dibunuh, qisas itu dibunuh, gimana kalau bukan miliknya? Bukan miliknya, ya harusnya membabil Allah untuk dibunuh. Maka tidak tepat berdalil dengan hati teman kota Al-Abdul Kota'al Nahu untuk mengatakan siap orang, jika ada orang merdeka membunuh budak milik orang lain, maka tidak ada hukuman qisas. Ini berdalil dengan hati ini tidak tepat. Secara isinya pun juga tidak tepat. Tidak bisa menghukumkan semacam ini. Yang tepat pakai menghukum apakah jika dia jika budaknya sendiri punya sendiri duit beli sendiri, ini duit sendiri untuk beli budak, itu saja jika bunuh budak yang dibunuh, apalagi orang lain yang bunuh budak saya, maka lebih layak untuk dibunuh. Secara anda dipaksakan memakai mafhum mukhalafah, man qatala abda qatala nahu, siapa yang bunuh budak, berarti kalau bukan budaknya, ya tidak dibunuh. Maka dikatakan, maka ini adalah yang diperselisihkan keabsahannya. Demikian yang kita kasih dalam kesempatan pagi hari ini. Allah ma'alina ma'insa'una wa'ata'ala bin ma'ala sana wa'atidna imam sallallahu ala wa'atidna muhammad ila ala alihi wa'atidna. Ada pertanyaan? Bagaimana untuk mengebiri kucing piaraan? Apa yang dilakukan oleh orang yang mengebiri tersebut? Jadi kita baca dan kita lihat telahnya mengebiri hewan. Namun di sisi yang lain ada hadis yang menunjukkan bolehnya mengebiri hewan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memilih hewan yang dijadikan hewan hewan kurban Nabi adalah kambing yang dikebiri. Seandainya dia suatu hal yang muka, nanti akan pilih hewan yang lain. Dan nanti akan melarangnya. Karena ada mengebiri hewan di masa Nabi SAW. Soalnya tidak punya, ada pertanyaan yang lewat, yang belum terjawab. Soalnya tidak punya rasa kasihan dan rasa sayang dengan hewan, misalnya kucing, atau pertanda hatinya keras dan Allah tidak sayang kepadanya. Maka patut diketahui bahasanya kasih sayang Allah itu ada dua macam. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ammah dan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ammah bagaimana? Inna rahmati wasi'at kulli syai'. Katakan bahasanya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Orang kafir dirahmati, orang beriman dirahmati, orang fasik juga dirahmati. Kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Ini rahmatul ammah. Maka semua orang dapatkan kasih sayang Allah. Jika orang tidak dapatkan kasih sayang Allah, maka binasalah dia, hancurlah dia, matilah dia. Namun ada rahmat khasah, rahmat yang khusus. Misal, yarhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Apakah kalau orang itu tidak sayang dengan hewan di muka bumi, maka Allah tidak akan sayang? Sebenarnya Allah tidak akan sayang dengan rahmatul khassahnya. Dan orang memohon, ini kerja sabda Nabi SAW, inna Allah yarhamu min ibadihi arhamah. Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangi hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang. Apakah orang yang tidak punya sifat kasih sayang, keras orangnya itu tidak mendapatkan rahmat Allah, sebenarnya tidak mendapatkan rahmat Allah dalam artian rahmatul khasah, namun dia mendapatkan rahmat Allah dalam artian rahmatul ammah. Hukum gambar malu di dalam bentuk kartun, contohnya Mickey Mouse, Donald Bebek, dan lainnya, maka ini tidak boleh karena dua hal. Yang pertama, karena ini masih gambar, karena gambar yang terlarang, gambar makhluk itu yang terlarang selama ini adalah gambar yang menunjukkan gambar makhluk-makhluk itu. Karena kalau ini gambar bebek, cuma dimodifikasi. Dan yang kedua, terus jadi kita katakan, ini adalah pelecehan terhadap makhluk Allah. Ya Allah, lebih bagus gambar saya daripada gambar yang menciptakan. Hukum lagu di mana lagu tersebut digunakan untuk menghafal rumus wazan atau digunakan untuk pendidikan. Kalau lagu tanpa alat musik, maka ini tafsir perlu rincian, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jika lagunya itu nadanya tidak dijadikan kebiasaan dan lagu tersebut itu syair isinya baik, kemudian cara membacakannya, cara mengucapkannya itu tidak mengikuti irama dangdut, rock and roll atau yang lainnya, tidak mengikuti iramanya atau alat klasik, maka bumi boleh. Jika seorang tipe perasaan ingin lebih dari orang lain, misalnya bahasa Arab kalau lebih dari sebulan, apakah hal ini termasuk al-baryu? Bagaimana jika motivasinya karena si pulang itu junior saya, masa saya kalah? Maka ini satu hal yang salah, keinginan semacam ini Allah katakan fastabiqul khairat. Tidaklah kalian berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Berbeda di kapal yang akan asal mutanah fitur, dan tidaklah dalam kebaikan yang membuahkan pahala dan surga, tidaklah orang-orang itu bersaing. Maka saya lebih baik bagaimana Umar bin Khattab mengatakan saya akan nyanyi aku puasa kali ini. Kemudian cukup infak adalah setengah hartanya. Dan ternyata Abu Bakar berifat seluruh hartanya. Aku mau mengatakan saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar sejak hari ini. Maka punya keinginan lebih dari orang lain dalam masalah kebaikan itu hukumnya boleh. Bagaimana Umar punya keinginan lebih baik daripada Abu Bakar meskipun tidak keturutan, karena ternyata Abu Bakar lebih baik daripada dia. Nanti saya jelaskan hadis ini dan hadisnya hadis apa. Maka punya ingin lebih baik daripada orang lain dalam masalah kebaikan itu boleh. Oleh karena itu kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita perintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk berdoa, ya Allah, jadikanlah saya, jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Panutan orang-orang yang bertakwa. Kalau mau belajar bahasa Arab, lebih baik dulu pulang dulu, wajib belajar bahasa Arab. Kemudian orang jadi teladannya. Saya ingin jadi teladan orang dalam kebaikan. Jadi imam orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh, maka hukumnya boleh, maka diperintah, maka dianjurkan. Benci dengan hewan tertentu karena trauma. Punya masalah dengan kucing. Kucingnya memaksa hewan piaraan. Setelah itu benci kucing. Tapi bentuk bencinya cuma tidak senang memeliharanya. Orang tidak suka karena faktor perasaan, itu boleh-boleh saja. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka makan bak karena faktor perasaan. Maka itu satu hal yang boleh-boleh saja asalkan tidak sampai mendolimi. Apakah dibolehkan menisbatkan gelar pulang si tukang duduk, pulang si tukang makan? Apakah ini perbuatan zalim? Termasuk perbuatan zalim, ya termasuk mencaci dan mencela. Kecuali kalau dia ridho dikasih gelar tukang tidur, kasih lakop si tukang tidur, dia rela-rela saja, maka lakop, lakop jelek, nah itu jika dia rela, tak boleh. Jika tidak rela, ini tidak boleh. Bantahan atas sebagian orang yang mengatakan bid'ahnya sebagian tauhid menjadi tiga. Setelah ada buku khusus yang menulis tentang bid'ah ini, itu kutipannya Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbas Al-Mufid Fima Angkara Ala Taksim Tauhid. Syaikh Abdul memberikan bantahan untuk orang yang membid'ahkan pembagian tauhid menjadi tiga. Maka silakan merujuk buku tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Pak. Tanya sama orang sini tuh loh. Ketemu. Hai. Tinggal 4 pertemuan lagi loh balik-balik. Jadi. Ya ini belum berarti pastian pokoknya kalau sudah datang itu namanya kan. Kemarin ya? Oh, mulai. Apa mungkin bukan begini? Oh, dah nak ucap lagi ya? Tapi untuk sebenarnya,